Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kembali kita berkumpul untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Qawaid al-Muthla fi sifatillahi ta'ala wa asma'i al-husna. Kaidah-kaidah tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang indah. Kita telah sampai pada fase khatimah, yakni penutup, di mana beliau mengajukan sebuah pertanyaan tentang keberadaan kaum Asy'ariyah yang dikatakan bahwa kaum Asy'ariyah mendominasi ya jumlah kaum muslimin di dunia. Maka kemarin kita sudah jawab ya syubhat mereka ini bahwa pertama dibutuhkan survei yang mendalam, berapa persen kaum Asy'ariyah di tengah-tengah kaum muslimin, apakah sesuai dengan apa yang diklaim oleh mereka 95% atau tidak. Ya, jangan asal mengatakan seperti itu tanpa ada bukti, tanpa ada riset yang mendalam. Kemudian kalau toh mereka kebanyakan kaum muslimin itu bermadzhab Asy'ariyah, maka ini tidaklah menunjukkan suatu kebenaran. Karena kebenaran itu bukan dari jumlah yang banyak, tapi dari ijma. Kalau sudah sepakat 100% kaum muslimin itu Asy'ariyah, ha, mungkin Asy'ariyah itu benar. Tapi kalau masih ada orang yang menyelisihinya, maka apa kemungkinan benarnya itu tidak 100% ya. Yang benar-benar satu kebenaran adalah ijma ya. Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Jadi kalau 100% di antara mereka sepakat dalam satu masalah, maka itulah al-haq. Sekarang di dalam pertanyaan yang kedua disebutkan wa kaifa yakunu batilan wa qudwatuhum fi dhalika Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian kata mereka, pertanyaan yang kedua, bagaimana mazhab Asy'ariyah, mazhabnya ahlu ta'wil itu batil, sedangkan qudwatuhum, teladan mereka, suri teladan mereka adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Adalah Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka jawabannya kata beliau, wal jawabu an su'al tsani. Maka jawaban dari pertanyaan yang kedua, anna Abul Hasan Al-Asy'ari wa ghairahu min a'immatil muslimin la yad'una li anfusihimul ismah min al-khata. Bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari ya, beliau Abul Hasan Al-Asy'ari ini lahir tahun 260 Hijriah dan wafat tahun 324 Hijriah. Ya, beliau posisinya ketika itu di Basrah. Nah, beliau adalah imam dari a'immatil muslimin, imam dari imam-imam kaum muslimin ya. Hanya saja perlu diketahui bahwa beliau sebagaimana manusia biasa tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Kata beliau di sini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari dan yang selain beliau dari imam-imam kaum muslimin la yad'una li anfusihimul ismah min al-khata. Ya. Abul Hasan Al-Asy'ari sebagaimana imam-imam yang lain, mereka tidak pernah mengklaim bahwa mereka tidak pernah salah sama sekali. Ya, tidak pernah mengklaim al-ismah, keterjagaan. Tidak pernah mengatakan bahwa diri mereka itu maksum, ya, lepas dari segala bentuk kesalahan. Bal lam yanalul imamata fid-din illa hina arafu qadra anfusihim. Bahkan seseorang tidak akan bisa mencapai derajat keimaman di dalam agama sampai dia mengetahui kadar dirinya. Gimana kalau dia enggak tahu diri? Bagaimana mungkin seorang yang tidak tahu diri bisa menjadi imam? Satu hal yang tidak mungkin. Ya, dia mencapai derajat imam karena apa? Karena pertama dia paham tentang keadaan dirinya yang tidak lepas dari kesalahan. Ya, enggak mungkin seorang mencapai derajat imam padahal dia tidak mengetahui bagaimana kadar dirinya. Maka kata beliau, "Lam yanalul imamata fid-din illa hina arafu qadra anfusihim wa nazaluha manzilatahu." Seseorang tidak akan mencapai derajat keimaman dalam agama kecuali dia harus mengenal dirinya dan kemudian bisa menempatkan dirinya tersebut pada tempatnya. Ya, tahu, sadar, tahu diri. Ya. Wa kana fi qulubihim min ta'dhimil kitab was sunnah, mastahaqqu bihi ay yakuna aimmah. Kemudian pasti dalam hati mereka, ya, orang-orang yang mencapai derajat keimaman, di hati mereka tentu ada pengagungan terhadap Alkitab was sunnah. Inilah yang membuat mereka berhak untuk mencapai derajat keimaman. Paham enggak? Enggak mungkin imam kaum muslimin ya tidak memiliki pengagungan terhadap Alkitab was Sunnah. Kitab was Sunnah adalah dua masdar, dua sumber pengambilan syariat Islam. Maka tidak mungkin seseorang mencapai derajat keimaman dalam keadaan dia tidak mengagungkan Alkitab was Sunnah. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Ini syarat menjadi imam dalam agama. Ya, artinya menjadi seorang rujukan dalam agama. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً. Kami jadikan, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kami jadikan di antara mereka imam-imam. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Yang mereka memberikan petunjuk sesuai dengan perintah kami. Kapan mereka menjadi seorang imam? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka bersabar dan terhadap ayat-ayat kami mereka yakin. Ini dua syarat keimaman seseorang. Kepemimpinan dalam agama, ya, seseorang harus terpenuhi padanya sifat sabar dan yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Salah satu karakter yang harus melekat pada seorang da'i adalah sabar. Kalau seorang tidak bisa sabar, itu jangan jadi da'i. Ya, jangan jadi da'i. Karena akan banyak aral melintang yang akan dihadapi. Kalau dia tidak bisa menahan dirinya dalam berdakwah, nggak punya kesabaran, sedikit dicela langsung mutung, langsung marah, nggak bisa jadi imam, nggak bisa jadi pemimpin dalam agama. Makanya perlu ada kesabaran. Perlu ada kesabaran. Kemudian yang kedua, bi ayatina yuqinun. Tidaklah sampai seorang pada derajat keimaman melainkan dia harus yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Qala an Ibrahim, demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Syakiran li an ummihi wajtabahu wahadahu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Ibrahim adalah imam, ya, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, lurus dan sama sekali tidak termasuk dalam golongan kaum musyrikin. Di mana dia bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima dan memberikan dia petunjuk kepada siratul mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ini sifat-sifat keimaman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang dikatakan oleh kaum muslimin, oleh para ulama kaum muslimin sebagai imam, maka karakter-karakter ini ya harus ada pada diri mereka. Ta'lim sunnah, kemudian sabar, kemudian yakin, kemudian dia lurus menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak termasuk dari golongan orang-orang yang menyimpang, dari golongan orang-orang yang musyrik, dan sekian banyak karakter yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang karakter para imam dalam agama. Baik. Ini kondisinya Abul Hasan. Kita sepakat kalau beliau adalah seorang imam. Tsumma inna haula al-mutaakhirin alladzina yantasibuna ilaihi lam yaqtadu bihi al-iqtida' alladzi yanbaghi ay yakunu alaihi. Kemudian kata beliau mengkritik orang-orang yang mengikuti Abul Hasan. Ketika mereka mengatakan qudwatuna al-imam Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah. Ketika mereka mengatakan imam kami adalah Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah, maka orang-orang yang mengklaim seperti ini lam yaqtadu bihi al-iqtida' alladhi yanbaghi ay yakuna 'alaihi. Mereka tidaklah mengikuti Abul Hasan al-Asy'ari dengan pengikutan yang sebenarnya. Ya. Mereka ketika mengklaim sebagai pengikut Abul Hasan al-Asy'ari, nahnu asy'ariyah, kami adalah pengikutnya Abul Hasan al-Asy'ari, kata beliau, orang-orang tersebut tidaklah mengikuti Abul Hasan al-Asy'ari dengan benar. Kenapa? Wadzalika anna Abul Hasan kana lahu marahil salat fil aqidah. Yang demikian itu karena Abul Hasan memiliki tiga fase, ya, di dalam akidahnya. Jadi dari tiga fase ini mereka para pengikut Abul Hasan itu bukan mengikuti fase yang terakhirnya, tapi fase yang kedua yang mereka ikuti. Ya. Seseorang hendaknya apa? Al-amalu bil khawatim. Amalan itu sesuai dengan penutupnya. Harusnya ketika dia mengaku sebagai pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari, mengaku sebagai Asy'ariyah, dia mengikuti imamnya sampai fase terakhirnya. Ya, fase terakhirnya yang diambil oleh mereka. Kalau memang mereka mengikuti ya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, jangan ambil fase pertengahan. Sebelum beliau bertobat, sebelum beliau rujuk. Ini permasalahannya mereka, mereka mengaku sebagai pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala, akan tetapi yang diambil adalah fase sebelum beliau kembali kepada al-haq. Paham? Ya, harusnya kalau mengklaim sebagai Abul Hasan Al-Asy'ari, ambil akidahnya yang terakhir. Ambil akidahnya yang terakhir ketika dia sudah bertaubat. Maka dijelaskan oleh beliau di sini, tiga fase. Ya, banyak disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, demikian juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, disebutkan juga oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, fase-fase kehidupan dari Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Ya. Beliau mengatakan bahwa Abul Hasan memiliki tiga fase dalam akidahnya. Al-marhalatul ula, fase yang pertama. Marhalatul i'tizal, fase yang pertama adalah fase ketika beliau menjadi seorang Mu'tazilah. Ya. Dan ini adalah fase pertama akidah beliau. I'tanaqa madhhab al-Mu'tazilah 40 amman yuqarriruhu wa yunadiru alaih. Ya. Beliau mengambil atau berpegang teguh dengan madhab Mu'tazilah selama 40 tahun. Ya. Ini disebabkan karena beliau itu dididik oleh bapak tirinya. Jadi Abul Hasan itu seorang yatim, kemudian ibunya menikah lagi dengan seorang imam, imamnya Mu'tazilah, yakni Abu Ali Al-Jubba'i. Abu Ali Al-Jubba'i, ya, ini seorang tokoh Mu'tazilah dan bapak tiri beliau. Ya, maka belajarlah dia kepada bapak tirinya dan kemudian menganut sebagaimana yang dianut oleh bapak tirinya, yaitu menganut apa? Madhab Mu'tazilah, madhab i'tizal. Ya, beliau membela madhab tersebut. Thumma raja'anhu wa saraha bitadlil al-Mu'tazilah wa balagha fi raddi 'alaihim. Kemudian setelah 40 tahun berada di atas madhab al-Mu'tazilah, beliau pun rujuk. Wa saraha bitadlil al-Mu'tazilah, dan secara sharih, secara jelas, ya, menyatakan kesesatan kaum Mu'tazilah. Ya, secara keras beliau menyatakan kesesatan kaum Mu'tazilah. Wa balagha fi raddi 'alaihim, bahkan tampak usaha beliau yang demikian keras membantah mereka. Ya, jadi ini fase pertama dari kehidupan Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Beliau berada di dalam kesesatan akidah Al-Mu'tazilah selama 40 tahun. Kemudian beliau keluar dari Mu'tazilah membantah. Kemana beliau keluarnya dari Mu'tazilah? Beliau mengadopsi madhab baru yang diambil dari Ibnu Qullab, madhab Qullabiyah. Al-marhalatu tsaniyah, marhalatu bainal i'tizal mahad wa sunnatil mahad. Wa sunnatil mahdhah. Yang kedua, fase antara i'tizal murni dengan sunnah murni. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini fase barzakhiyah. Ya, alam barzakh. Seorang kan sebelum dia dihisab nanti pada hari kiamat, masuk ke alam barzakh. Nggak hidup di dunia, tapi belum sampai pada fase penghisaban di alam barzakh. Nah, sekarang di mahala yang kedua, beliau sudah meninggalkan pemikiran Mu'tazilah. Tapi beliau mengadopsi pemikirannya Ibnu Qullab. Qala rahimahullah, salaka fiha tariqa Abi Muhammad Abdullah Ibn Sa'id Ibnu Qullab. Ibnu Qullab, ya, ini pengasas madhab Qullabiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, safhah wahida wa sab'in wa arba'mi'ah min mujallad sadis ashar min majmu' al-fatawa Ibn Qasim. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pada halaman 71 dari jilid yang ke-6, jilid yang ke-16 dari Majmu' Fatawa susunan Ibnu Qasim wal Asy'ari wa amsaluhu barzakhun bainas salaf wal Jahmiyah. Maka pemikiran Asy'ari dan yang semisalnya ini merupakan barzakh, dinding perantara atau dinding pemisah antara salaf dan Jahmiyah. Himpunan bagian ya dari apa? As-salaf wal Jahmiyah. Akhadhu min ha'ula'i kalaman sahihan wa min ha'ula'i usulan aqliyatan dhannuha sahihatan wa hiya fasidah. Maka Asy'ari mengambil dari salaf ucapan-ucapan yang benar. Beliau mengambil dari salaf ucapan-ucapan yang benar dan beliau mengambil dari Jahmiyah, dalam hal ini yang dimaksud adalah Al-Kullabiyah, ya, usulan aqliyatan, ya, prinsip-prinsip aqliyah, dhannuha sahihah, yang mereka kira itu suatu kebenaran, wa hiya fasidah, namun sesungguhnya itu merupakan suatu hal yang rusak. Jadi ini fase yang kedua, ya. Dia sudah mulai mengambil ucapan para salaf namun masih terpengaruh dengan apa? Pemikiran Jahmiyah. Taib. Al-marhalatu tsalitsah. Sekarang marhalah yang ketiga. Fase yang ketiga dari kehidupan Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Qala marhalatun i'tinaq marhalatu i'tinaqi madhhabi ahli sunnah wal hadis. Alladzina imamuhum al-imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Marhalah yang ketiga adalah, atau fase yang ketiga adalah fase di mana beliau berpegang kepada madhab ahlu sunnah dan ahlul hadith, di mana imam mereka yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Jadi beliau kembali ke madhab ahlu sunnah, kembali ke madhab ahlul hadith, kembali ke madhabnya al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kama qarrarahu fi kitabihi al-ibanah an usulid diyanah. Sebagaimana yang disebutkan oleh beliau dalam kitab al-ibanah an usulid ad-diyanah. Al-ibanah an usulid diyanah. Kitab Abul Hasan al-Asy'ari yang terakhir, atau termasuk kitab yang terakhir yang ditulis oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, kitab Al-Ibanah An Usul Ad-Diyanah. Dalam kitab ini beliau mengakui kebenaran mazhabnya Al-Imam Ahmad. Bukan mazhab fikhi ya, tapi mazhab akidah. Ya, beliau mengakui akidahnya Al-Imam Ahmad ya dalam kitab ini. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui, mazhab Imam Ahmad adalah mazhabnya Ahlul Hadis. Beliau adalah orang yang paling keras penentangannya terhadap pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Al-Mu'tazilah, Al-Jahmiyah dan yang semisalnya. Wa huwa min akhiri kutubihi aw akhiruha. Maka kitab Al-Ibanah ini kata beliau merupakan kitab terakhir, termasuk dari kitab-kitab terakhir yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, atau bahkan kitab terakhir yang beliau tulis. Atau bahkan kitab terakhir yang beliau tulis. Sehingga kalau ingin merujuk kepada akidahnya, bagaimana akidahnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang sesungguhnya, rujuk kitab terakhirnya. Rujuk kitab terakhirnya. Jangan ambil marhalah-marhalah atau fase-fase di mana beliau rahimahullah ta'ala masih mengadopsi pemikiran Mu'tazilah atau mengadopsi pemikiran Qullabiyah. Qala fi muqaddimatihi ja'ana ya'na Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kitabin aziz la ya'tihi al-batil min baina yadayhi wala min khalfihi. Beliau mengatakan dalam mukaddimah kitab Al-Ibanah fi usulid an usulid diyanah, beliau mengatakan telah datang kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kitab yang agung. La ya'tihi batil, yang tidak ada sama sekali kebatilan di dalamnya, min baina yadayhi, baik itu di depannya maupun dari belakangnya. Tanzilun min hakimin hamid, diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di mana Al-Quran itu turun dari Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh hikmah dan sangat terpuji. Jumi'a fihi ilmul awwalin, dikumpulkan di dalamnya ilmu orang-orang yang terdahulu. Ya, orang-orang yang terdahulu. Wa akmala bihil fara'id wad-din, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan ya di dalamnya kewajiban-kewajiban dan juga perkara-perkara agama. fahuwa siratullah al-mustaqim. Maka Al-Quran ini merupakan jalan Allah yang lurus. Wa habluhu al-matin. Demikian juga tali Allah yang kokoh. Man tamassaka bihi naja, wa man khalafaha dhalla wa ghawa, wa fil jahli tarada. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, dia akan mendapatkan keselamatan. Barang siapa yang menyelisihinya, maka dia akan sesat, ya, dan tenggelam dalam kebodohan. Dhalla wa ghawa, tersesat, ya, dalam kebodohan, dan dalam kebodohan dia tenggelam. Ya. Wa hasallahu fi kitabihi ala tamassuki bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menghasung, memotivasi, menyemangati, memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala azza wa jal, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah oleh kalian, dan apa yang beliau larang kalian dari melakukannya maka berhentilah. Ya. Ila anqal. Sampai kemudian beliau rahimahullah mengatakan, fa amarahum bi taati rasulihi kama amarahum bi taatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan mereka untuk taat kepada Rasul sebagaimana diperintahkan mereka untuk taat kepada Allah. Wada'ahum ila tamassuki bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam kama amarahum bil amali bi kitabih. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk berpegang teguh dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk beramal dengan kitabnya. Fadabadza katsirun mimman ghalabat syaqawatuhu wastahudha alaihim asyaitan. Namun banyak yang kemudian meninggalkan, ya, meninggalkan menjadikan banyak orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya, demikian juga diperbudak oleh syaitan, ya, mereka meninggalkan sunnah Nabi Allahi wara'a dhuhurihim. Mereka melemparkan sunnah nabi mereka di belakang punggung-punggung mereka. Wa adalu ila aslafin lahum wa qalladuhum bidinihim wa danu bidiyanatihim. Kemudian mereka mengganti agama mereka dengan pendahulu mereka, kemudian qalladuhum, ya, bertaklid kepada mereka dengan agama mereka dan beragama dengan agama mereka. Wa abtalu sunan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rafaduha wa ankaruha wa jahaduha iftira'an minhum 'ala Allah. Qaddallu wa makanu muhtadin. Maka kemudian mereka membatalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpaling serta mengingkari dan menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk perbuatan yang tidak pantas dari mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan mereka seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, qaddallu wa makanu muhtadin. Sungguh mereka telah tersesat dan sama sekali mereka bukanlah orang-orang yang diberikan petunjuk. Tsumma dzakara rahimahullah usulan min usulil mubtadi'ah wa asyara ila butlaniha. Kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan prinsip-prinsip kebid'ahan dan beliau menunjukkan tentang kebatilannya. Fa in qala qa'il qad ankartum qaulal mu'tazilah wal jahmiyah wal haruriyah war rafidah wal murji'ah. Fa'arifuna qawlakum alladhi bihi taqulun wa diyanatikum allati biha tadinun. Kemudian apabila seseorang berkata kepada kami, kata Al-Imam Abu Hasan, kalau seseorang mengatakan kepada kami, kalian telah mengingkari ucapan Mu'tazilah, kalian telah mengingkari ucapan Jahmiyah, kalian telah mengingkari ucapan Haruriyah. Al-Haruriyah maksudnya kaum Khawarij. Wal Rafidah, kalian juga mengingkari ucapannya orang-orang Rafidah, wal Murji'ah dan orang-orang Murji'ah. Fa'arifuna qaulakum alladhi bihi taqulun. Maka sekarang coba jelaskan kepada kami bagaimana pendapat kalian. Ya, bagaimana pendapat kalian? Ya. Wadiyanatakum allati biha tadinun. Demikian juga jelaskan agama kalian yang sedang kalian anut, bagaimana metode beragama kalian? Kilalahu, maka ucapkan, ya, diucapkan kepada dia, kepada orang yang bertanya tersebut. Ini beliau menjelaskan secara tegas madhab yang beliau anut. Qauluna alladzi naqulu bihi wa diyanatuna alladzi diyanatuna allati tadi nadinuna biha at-tamassuk bi kitabi rabbina azza wa jal wa sunnati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Maka agama yang kami pegang teguh, ya, inilah agama yang kami pegang teguh, yaitu apa? At-tamassuk bi kitabi rabbina, yaitu berpegang teguh dengan kitabnya Rabb kami azza wa jal, wa bi sunnati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ruwiya 'ani sahabati wa tabi'ina wa immatil hadis. Demikian juga kami beragama berpegang teguh dengan apa yang diriwayatkan dari para sahabat, dari para tabi'in dan para imam-imam ahlul hadis. Dengan tegas beliau menyebutkan atau mengikrarkan bahwa beliau mengikuti madhabnya, ya, salafuna salih ridwanallah alaihim ajma'in. Wa nahwa bidzalika al-mu'tasimun, dan kami berpegang teguh dengan hal tersebut. Wa bima kana yaqulu bihi Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, demikian juga kami berpegang teguh dengan apa yang dipegang oleh Abu, apa yang diucapkan oleh Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Nadarallahu wajha wa rafa'a darajatahu wa ajzala masubatah qailun, ya, kami berpegang teguh dengan apa yang kami mengambil pendapat atau kami berucap dengan apa yang diucapkan oleh Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal itulah yang menjadi pendapatnya al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Ya, ini yang ditegaskan oleh beliau. Wa bima kanu yaqulun bihi Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal qailun. Kami mengucapkan sesuai dengan apa yang diucapkan oleh al-Imam Ahmad bin Hanbal. Nadarallahu wajha wa rafa'a darajatah wa ajzala mathubah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan wajah beliau, mengangkat derajat beliau dan menganugerahkan kepada beliau pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Waliman khalafa qaulahu mujanibun. Adapun orang-orang yang menyelisih ucapannya Imam Ahmad, maka kami menjauhinya. Ini menunjukkan sikap berlepas diri beliau dari orang-orang yang menyelisih akidahnya al-Imam Ahmad bin Hanbal. Li'annahu al-Imam al-Fadil war Ra'is al-Kamil. Karena sesungguhnya al-Imam Ahmad bin Hanbal adalah imam yang memiliki banyak keutamaan serta pemimpin agama yang kamil, ya, yang sempurna. Maksudnya yang sangat memiliki kemuliaan, bukan sempurna artinya beliau terjaga mendapatkan ismah maksum seperti para nabi, tidak. Maksudnya rois kamil, pemimpin yang sangat mulia sehingga patut untuk diteladani dan diikuti akidahnya. Thumma athna alaihi bima azharallahu ala yadihi minal haq wa dzakara thubutas sifat. Kemudian beliau, ya, memuji al-Imam Ahmad, ya, dengan apa yang telah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebenaran yang ada pada al-Imam Ahmad. Wa dzakara thubutas sifat, kemudian beliau menyebutkan tentang pengisbatan atau penetapan sifat. Wa masail fil qadar, kemudian beliau menyebutkan masalah-masalah dalam masalah takdir. Wa syafa'ah, dalam permasalahan syafa'ah. Wa ba'da sam'iyat, demikian juga permasalahan-permasalahan lainnya. Ya, wa qarrara dzalika bil adillah an-naqliyah wal aqliyah, kemudian beliau menetapkan itu semua dengan dalil-dalil nakli maupun akli. Inilah akidah al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari di akhir kehidupan beliau. Ya. Dan beliau mengikrarkan bahwa beliau mengikuti siapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga kalau ingin mengikuti al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, ikuti akidahnya Imam Ahmad. Ikuti akidahnya Imam Ahmad. Ya, ini baru akidah Abdul Hasan Al-Asy'ari yang betul, yaitu yang mengikuti akidahnya Imam Ahmad. Kalau dia mengatakan bahwa kami mengikuti Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, tapi kemudian dia menyelisih akidahnya Imam Ahmad, maka pada hakikatnya dia tidaklah mengikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya. Tadi jelas kata beliau, kami tidaklah mengucapkan, tidaklah memiliki suatu pendapat, melainkan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Itulah pendapat kami. Itulah pendapat kami, bukan yang selainnya. Justru yang menyelisihi pendapat Imam Ahmad itu kami jauhi. Ya, coba. Ya, waliman khalafa qaulahu mujanibun. Ya. Dan terhadap ucapan-ucapan yang menyelisihi ucapan yang Imam Ahmad, kami jauhi. Ya, berlepas diri beliau rahimahullahu taala dari pendapat-pendapat yang diucapkan oleh orang-orang yang menyelisihi Imam Ahmad rahimahullahu taala. Baik. Lantas kenapa mereka kemudian tidak mengikuti madhab yang terakhir dari Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari? Maka insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang bi'inillahi ta'ala. Taib nakif ilahuna. Ya, dengan demikian jelaslah tentang fase-fase kehidupan Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, bahwa beliau tidak hanya hidup dalam satu fase. Bahkan ada tiga fase yang beliau jalani. Pertama, fase Mu'tazilah, di mana beliau terpengaruh oleh bapak tiri beliau Abu Ali Al-Jubba'i. Kemudian fase yang kedua, beliau di antara fase Mu'tazilah dan fase Ahlus Sunnah atau fase Ahlul Hadis. Kemudian di akhir hayatnya beliau rujuk ya kepada madhab Ahlul Hadis dengan mengikrarkan, menguatkan bahwa beliau mengikuti pemahamannya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Baik, nakifilahuna. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.